لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأحباء رحمكم الله، pada sesi ini kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pada kitab Salah, pada kitab Salah. Kita sudah bahas taharah, kita sudah bahas tentang ahkamul haid dan semuanya. Sekarang kita memasuki kitab Salah. Memasuki kitab Salah secara detail, ya, tentang hukumnya, wajibnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, insyaallah akan kita bahas di kemudian berikutnya. Dalam pembahasan kitab shalah, berikut beberapa bab yang perlu kita bahas. Yang pertama, bab fi wujubis shalawatil khams, bab wajibnya salat 5 waktu. Kedua, bab fi ahkamil adzan wal iqamah, bab pada hukum-hukum yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Yang ketiga, bab fi syurutis shalah, bab pada syarat-syarat salat. Yang keempat, babun fi adabil masyi ila shalah, bab yang berkaitan dengan adab berjalan menuju masjid untuk salat. Yang kelima, babun fi arkanis salati wa wajibatiha wa sunaniha, bab pada rukun-rukun salat, kemudian wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Yang keenam, bab fi sifatis salat, bab pada sifat gerakan salat. Yang ketujuh, bab fi bayani mayukrahu fis salah, bab pada penjelasan apa yang dibenci ketika salat. Yang kedelapan, bab fi bayani mayustahabbu au yubahu fi'luhu fis salah, bab penjelasan pada yang disunnahkan atau dibolehkan ketika sedang salat. Yang kesembilan, bab fi sujudil sahwi, bab pada sujud sahwi karena lupa dan yang lain. Yang ke-10, bab fi dzikri ba'da shalah, bab pada zikir, zikir setelah salat. Zikir apa yang kita lafadzkan setelah salat? Ini wajib kita pelajari, wajib kita hafalkan. Yang ke-11, bab fi salat tatawwu, bab pada salat tatawwu, itu salat sunnah. Berikutnya adalah bab fi salatil witri wa ahkamiha, bab pada salat-salat witir dan yang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat witir. Kemudian yang berikutnya, bab fi salatit tarawih wa ahkamiha, bab-bab pada salat tarawih dan hukum-hukum yang berkaitan dengan salat tarawih, dan seterusnya masih banyak lagi, ya. Baik, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu bab wajibnya salat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala, babun fi wujubis salawatil khams, bab pada wajibnya salat 5 waktu. Maksudu hadal bab, maksudnya pada bab ini yaitu bahwa hukum salat 5 waktu adalah wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Dan salat ini adalah salat yang disebutkan dalam rukun Islam. Yang dimaksudkan salat di sini adalah pada rukun Islam, yaitu salat 5 waktu. Yaqulu hafizahullahu ta'ala, as-salatu hiya akadu arkanil islami ba'da syahadatain, salat itu adalah rukun yang paling penting, yang paling tekankan dari rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Waqad syuri'at 'ala akmali wujuhil ibadati wa ahsaniha. Dan salat itu sendiri telah disyariatkan dengan sesempurna mungkin dalam ibadah dan yang paling bagusnya. Waqad tadammanat hadhihi shalah katsiran min anwa'il ibadah. Dan salat ini mencakup banyak dari bentuk ibadah. Seperti rukuk, seperti sujud, seperti doa. Min dzikrin, dari min dzikrillah, zikir kepada Allah, wa tilawati kitabihi, membaca tilawah Al-Qur'anul Karim dalam salatnya, wa qiyamu baina yadayillahi ta'ala, berdiri di hadapan Allah ta'ala, wa ruku' wa sujud wa doa wa tasbih wa takbir. Ruku' sujud doa bertakbir tasbih itu semua adalah ibadah. Wahya ra'sul ibadatil badaniyah. Salat itu sendiri itu pokoknya, pokok ibadah badan, anggota badan. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rusulillahi alaihi wassalatu wassalam. Dan salat itu tidak lepas dari syariatnya para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa wa qad faradahu Allahu 'ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamar rusul lailatul mi'raj fi as-sama'. Kapan diwajibkannya waktu salat? Kapan diwajibkan salat lima waktu? Yaitu Allah mewajibkan itu salat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul, di malam Mi'raj. Di malam di mana Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha. Di awal waktu, di awal-awal itu diwajibkan 55 waktu. Kemudian diminta lagi keringanan sampai ke 5 waktu. Bikhilafi sa'iri syara'i', berbeda dengan banyak syariat-syariat yang lain. Fadalla dhalika ala adhamatiha. Yang ini menunjukkan betapa agungnya perkara ini, agungnya perkara salat ini. Wa ta'akkudu wujubiha wa makanatiha 'indallah. Dan ya, tegasnya atau ditekankannya kewajiban melaksanakan salat lima waktu ini dan juga kedudukannya di sisi Allah. Tidak ada syariat yang itu disyariatkan di hadapan Allah kecuali salat. Ini menunjukkan keagungan perkara salat lima waktu ini. Wa qad jaa fi fadliha wa wujubiha 'ala al-a'yani ahaditsun katsirah. Telah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keagungan, kewajibannya. Ya. Wa fardiyatiha, kewajibannya ma'lumah min dinil Islam bil darurah. Diketahui dalam agama Islam dengan darurat. Darurat itu tanpa butuh ya, dalil yang lain, tanpa butuh sesuatu yang dijelaskan. Sudah lumrah bahwa salat lima waktu itu adalah hukumnya wajib. Faman jahadaha, barang siapa yang mengingkari kewajiban salat lima waktu, faqad irtadda 'an dinil Islam. Dia telah murtad dari agama Islam. Siapapun dia yang mengingkari wajibnya salat lima waktu, dia kafir. Dia murtad. Sekalipun dia salat. Ya, beda halnya ya. Orang itu jarang-jarang salat. Kadang bolong-bolong, tapi masih menganggap salat lima waktu itu wajib. Dengan orang yang dia sholat tapi menganggap sholat lima waktu itu gak wajib, ini yang satu ini kafir. Karena ala i'tiqad, karena meyakini sesuatu yang tidak diyakini Allah dan Rasulnya, maka hukumnya murtad, keluar dari Islam. Yustatabu, dimintai tobat dia. Fa in taba, kalau dia tobat maka dilepas. Wa illa kutila bi ijma'il muslimin. Dia dibunuh dengan sepakat kaum muslimin. Hukumnya dibunuh dengan sepakat kaum muslimin, yaitu umat-umat Islam. Wassalatu fil lughah, adapun salat secara bahasa artinya adalah addu'a, berdoa. Berdoa. Qala Allah Ta'ala wa salli 'alaihim. Wa salli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Ud'u lahum, itu doakanlah mereka, untuk mereka. Wa ma'naha fi syar'i, adapun makna salat, pengertian salat secara syariat itu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftahatun bimuftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sebuah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Maksudnya yang khusus itu yang ditentukan dalam syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka dengan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan taslim, yaitu Assalamualaikum Warahmatullah. Summiyat bidzalika, dinamakan seperti itu kenapa? Listimaliha ala doa, dikarenakan mencakup doa, karena doa itu dominan dalam sholat. Dalam takbir itu sendiri doa, kemudian doa istiftah, kemudian dalam surat Al-Fatihah pun itu mengandung doa, dalam rukuk itu berdoa, dalam i'tidal berdoa, sujud berdoa, semua kebanyakan adalah doa. Fal musalli la yanfakka an du'ai ibadatin aw thana'in aw talabin. Seorang yang sholat itu enggak bisa terlepas dari doa ibadah atau pujian atau permintaan. Falidzalika sumiyat sholatan, oleh karena itu dinamakan sebagai sholat. Waqad furidat lailatul Isra' qabla al-hijrah khamsa salawatin fil yawm wal lailah bidukhuli awqatiha ala kulli muslim mukallaf. Salat itu sudah diwajibkan di malam Isra', sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah 5 tahun. Jadi 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu sudah diwajibkan kewajiban salat dalam sehari semalam. Dengan masuknya waktu yang ditentukan dan wajib atas setiap muslim yang mukallaf, yang dibebani syariat. Qala ta'ala, dalilnya mana? Dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu wajib terhadap orang-orang beriman, kitaban, ya, ditentukan dalam kitabullah mauquta, ditentukan waktunya. Ay mafruḍan fil awqat allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa bi fi'lihi. Itu kitaban, diwajibkan. Maksudnya adalah mafruḍ, yang diwajibkan di waktu-waktu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qaulnya maupun perbuatannya. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ini dalil yang menunjukkan tafsir tauhid, ya. Kemudian juga iqamis shalah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah secara umum. Mukhlisin, dengan keadaan ikhlas, dengan cara ikhlas. Lahuddin, tunduk dengan aturan agama. Hunafa, lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, lurus dia. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan shalah. Nah, tentunya seorang muwahhid yang dia ahli tauhid, yang dia berakidah Islam, tentunya perhatian yang paling pertama setelah tauhid adalah sholatnya, karena itu mencerminkan tauhidnya dia. Kalau orang mengaku tauhid, sholatnya dilupakan, ya, sholatnya disepelekan, maka dipertanyakan akidah tauhidnya. Tidaklah seorang semakin dia bertambah tauhidnya, imannya kepada Allah, semakin dia mendekatkan diri kepadanya dengan sholat. Bagaimana seorang dikatakan ahli tauhid, ya, semakin belajar tauhid, kok tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah yang diantara dengan sholat itu sendiri? Maka dipertanyakan tauhidnya. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan tauhid, ya. Beliau mengajak kepada umatnya kepada tauhid, tapi beliau memperbanyak sholatnya. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah, Allah berfirman wa aqimus shalah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Fi mawadhi'a katsiratin min kitabihil karim. Banyak sekali yang perintah salat itu yang menunjukkan ini merupakan kewajiban. Wa qala ta'ala qul li'ibadiyal ladina amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman untuk mereka menegakkan salat. Surat Ibrahim ayat 31. Allah juga berfirman, "Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun." Maka maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Di waktu petang dan di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhirun. Dan bagi Allah Ta'ala, hanya bagi Allah Ta'ala pujian di langit maupun di bumi, wa ashiya, di sore hari, wa hina tudhirun, ketika mereka menampakkan dirinya, maksudnya di siang hari. Faman ata alaihi waqtuha wa huwa balighun aqil. Siapa yang mendatangi salat alaihi waqtuha wa huwa balighun aqil. Waktu sudah waktunya, dia seorang balig dan akil. Wajabat alaihi. Ya, ketika waktu salat sudah tiba dan kemudian dia dalam keadaan berakal dan dia sudah balig, maka itu wajib atasnya untuk mengerjakan sholat. Illa ha'idhan wa nufasa, kecuali yang ha'id dan nifas. Fala tajibu alaihima, tidak diwajibkan atas keduanya. Wala yaqdi yaniha idza tahurata ijma'an, dan tidak diwajibkan untuk membayar salat yang ditinggalkan ketika sudah bersih. Wa man kana za'il aqli. Nah, siapapun yang akalnya hilang, entah karena tidur, ketiduran, ya. Misal antum kecapean, ya. Capean tidur habis asar. Bangun habis subuh. Insyaallah mungkin 3 hari enggak tidur dia. Nah, barang siapa yang hilang akal, itu kan dihukumi sebagai orang yang hilang akalnya karena tidur atau dia pingsan atau karena dibius, atau karena dibius misal karena operasi, ya. Operasi kan enggak mungkin dibius sejam dua jam, mungkin bisa sampai 5 jam 8 jam. Wajaba alaihil qadha hina yashu, maka wajib untuk menggantinya ketika dia sudah siuman, ya, sudah bangun, sudah sadar. Nah, wajib diganti. Qala ta'ala wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat karena mengingatku. Toha ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha." Siapa yang tidur dari salatnya, atau dia lupa, ketiduran atau lupa, bukan sengaja tidur di waktu sholat, ini setan namanya, ya. Namanya setan, ya. Sudah mau mendekati waktu sholat tidur, ya. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata lahu, gak wajib baginya sholat, ya. Gak wajib bagi yang sholat. Ya, karena dia sengaja. Karena dia sengaja. Manama an salatin aw nasiyaha, atau lupa. Atau lupa. Fal yusalliha idza dzakaraha. Maka ini syaratnya. Maka sholatlah yang sholat yang kamu lupakan itu ketika kamu mengingatnya. Ana belum sholat maghrib. Ingatnya waktu subuh. Atau lupa. Belum sholat isya. Dari perjalanan, dah nanti kalau sudah sampai rumah terus sholat kan gitu. Tahu-tahu ngantuk tidur. Bangun-bangun sudah subuh. Baru keinget, ya Allah, ana lupa sholat isya. Saat itu dia sholat sholat isya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa yalzam yaqul hafizahullah ta'ala wa yalzam waliyus saghir an ya'murahu bis shalah idza balagha sab' sinin. Nah, ini poin. Wajib bagi para wali. Anak-anak walinya anak-anak tuh yang termasuk hukum hukumnya siapa aja? Orang tua dan orang-orang yang menanggung anak kecil dan para guru atau musyrifin. Ya. Wa yalzam waliyus saghir, ini bahasanya waliyus saghir, bukan orang tua. Kalau orang tua saja berarti yang lain tidak diwajibkan. Enggak, waliyus saghir, orang yang dia memang istilahnya itu mendidik anak-anak kecil, dalam didikannya, dalam naungannya, wajib menyuruh anak itu untuk pergi sholat di umur 7 tahun. Tentunya kewajiban tidak berimbang. Oh berarti kalau anak saya enggak sholat dia dosa? Enggak. Kewajiban antum hanya nyuruh mereka. Nyuruh bukan sekedar nyuruh, tapi mencontoh. Anak ada kan orang tua, le sholat sama le. Dianya masih santai di rumah. Ini orang tua yang enggak baik ini. Ya. Orang tua yang enggak baik. Dianya nyuruh sholat, dianya nyuruh anaknya sholat ke masjid, dianya di rumah nonton TV. Ini bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik ngajak, ayo sholat dengan baju yang rapi, pergi ke masjid, anaknya dibawa. Nah, itu cara mengajaknya. Beda ya, hukum memerintahkan sholat dan cara mengajaknya perlu diperhatikan. Wa in kanat la tajibu alaih, sekalipun enggak wajib, akan tetapi laitahum liyahtamma biha, supaya anak ini muncul perhatian dengan sholat. Karena sering diulang-ulang, ayo sholat. Setiap azan, oh ada dengar azan, ayo sholat. Azan, ayo sholat. Gitu. Maka anak itu kan terbiasa. Ketika dengar azan, waktunya ke masjid. Itu cara orang tua. Sat, baru sekali dua kali. Maksudnya itu, bilangnya anak saya gak mau sholat. Lah kapan kamu memerintahkannya? Ya kemarin, baru-baru kemarin. Ya belum. Antum sabar. Bahkan setiap hari antum aja. Setiap hari antum ingatkan. Ingatkan terus. Ketika sudah azan, kok masih tidur, dibangunkan. Sekalipun anak kita marah, bangunin, gak mau tahu. Itu hak Allah. Sholat itu hak Allah. Mau marah, ya jangan ditempeleng, jangan. Ya. Tapi diberikan ketegasan. Diberikan ketegasan. Wa tamarran 'alayha, supaya terbiasa dengannya. Apalagi ketika kita mengingatkan ketika azan dikumandangkan. Ayo, sudah azan, ayo ke masjid. Dia akan terbiasa ketika mendengar azan waktunya ke masjid. Nanti suatu saat nanti kita enggak butuh lagi untuk menyuruh mereka. Mereka sudah mengerti. Ya. Kebiasaan anak kita nanti itu tergantung dengan kitanya sekarang. Qala Allah Ta'ala wa yatamar 'alayha wa yaktub lahu li walihi al-ajra idza shalla. Nah, tertulis bagi orang tua pahala ketika anaknya itu mengerjakan salat. Dan itu juga amanah bagi orang tua. Li umumi qouli sallallahu ta'ala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang mendatangkan sebuah kebaikan, maka baginya mendapatkan 10 pahala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rufi'at ilaihi imra'atun sabiyya faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun fayu'allimahu waliyahu shalah wa taharah laha. Ketika juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika rafa'at ilaihi, diangkat kepadanya seorang perempuan, mengangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kecil, maka lantas perempuan itu mengatakan, ali hadha hajj, apakah untuk ini seperti ini haji? Qala na'am walaki ajrun. Jadi ketika diajari haji, anak tersebut diajari haji, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walaki ajrun, kamu juga dapat pahalanya. Fayu'allimahu waliyahu shalah, maka seorang wali, ya waliyuhu as-shalah, mengajari dia salat, mengajari taharah. Jangan malu mengajari anak-anak itu. Sini ini, coba dilihat dulu. Oh, ini yang pertama itu harus ngasih contoh. Jangan ngajari anak dengan mentak-mentak. Ayo, tangannya dulu. Ayo, mulutnya dulu. Ayo, mukanya. Anak belum terbiasa seperti itu. Cara mengajari anak adalah dengan cara yang terbaik itu mencontohkan. Ya, sekalipun anak itu butuh diulang-ulang untuk mengingatnya. Sebagaimana dalam sebuah syair ya, talabul ilmi fis shighar kanakhsyi al-hajar. Menuntut ilmu di waktu muda ibarat seperti mengukir di atas batu. Filosofinya apa? Kalau mengukir di atas batu, naqsh itu mengukir, bukan menulis. Kalau menulis tinggal coret jadi. Kalau naqsh mengukir butuh apa? Diulang, diulang-ulang. Enggak mungkin sekali jadi. Ya, enggak mungkin sekali jadi. Anak juga seperti itu. Kalau lupa diulangkan lagi, diingatkan lagi. Sampai suatu ketika nanti sudah matang, sudah jadi, itu akan membekas selalu. Akan selalu membekas. Wajib 'ala wali 'ala al-wali an yadhrib as-saghira idza tahawana bis-salati wa qad balagha 'ashra sinin. Dan wajib bagi wali, orang tua, ya, walinya anak-anak, untuk memukul anak kecil apabila dia menyepelekan sholat sedangkan umurnya sudah sampai 10 tahun. Tapi perhatikan, mukul ini bukan saenake dhewe, ya, bukan sembarangan asal mukul, bukan. Tapi ini pukulan yang mendidik, bukan pemukulan, bukan mukul yang sesuai dengan hawa nafsu, bukan. Tapi memukul yang mendidik, tidak sampai membuat kesakitan. Darban ghairu mubarrih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian dengan salat dan anak kalian sudah sampai umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah anakmu di umur 10 tahun untuk mengerjakan sholat ketika tahunan, ketika menyepelekan dipukul, tapi bukan pukulan yang keras, enggak, mukul yang itu sifatnya mendidik. Wa farriqu bainahum fil madajik, dan pisahkan antara mereka dalam diranjangnya. Kalau sudah umur 10 tahun, pisahkan. Yang laki-laki perempuan pisahkan. Sekalipun itu laki-laki, pisahkan ranjangnya sendiri sendiri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Poin yang berikutnya, wala yajuzu ta'khiru shalah an waqtiha. Tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya. Enggak boleh mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Qala Allah Ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu wajib bagi setiap mukmin, diwajibkan sesuai dengan waktunya. Ai maksudnya mafruḍah fi awqātin muayyanah, diwajibkan pada waktu-waktu tertentu. La yajuzu ta'khiruha anha, tidak boleh diakhir-akhirkan, diundur-undur, ah bentarlah, oh nantilah, oh itulah. Ya, enggak boleh. Itu namanya tahawun. Wailul lil musalli. Wailul lil musalli. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang dengan salat mereka, mereka melalaikan. Di antara bentuk melalaikannya adalah mengakhirkan, mengakhir-akhirkan untuk mengerjakan salat. Ya. Hati-hati di sini. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tapi perhatian antum untuk salat tepat waktu. Untuk salat tepat waktu. Illa liman yuridu jam'aha ma'a ma ba'daha jam'a ta'khirin, kecuali siapa yang menginginkan menjamak dengan memenuhi syarat jamak, dengan jamak ta'khir. Misal duhur sama asar dijamak di waktu asar. Idza kana mimma yujma', apabila memang boleh dijamak ya. Wa kana mimman yubahu lahumul jama', dan memang boleh bagi mereka untuk jamak. Seperti ketika hujan. Hujan deras. Ya, hujan deras, bukan gerimis. Ya, bukan gerimis. Dalam lughah bahasa Arab itu dalam hujan itu ya disebutkan, kita mau dijelaskan dalam ilmu fiqih itu apa maksud lafaz di situ. Kalau qatar itu rintik-rintik. Ya, rintik-rintik hujan. Tapi kalau hujan matar, benar-benar hujan. Maka perhatikan pada nas ini. Ya, jangan sembarangan asal turun hujan kemudian kita menjamaknya. Maka perhatikan dalam nas ini. Maka kita perhatikan dalam qaul ulama. Ya, jangan berpahaman oh yang penting turun hujan sekalipun itu hanya gerimis. Enggak seperti itu. Ya, maka kita perhatikan dalam nas tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk yang dibolehkan untuk jamak ketika sakit, ketika hujan, ketika safar. Baik. Wa amma ta'khiru salatil lail ila an-nahar aw salatul nahar ila al-lail aw al-fajr ila ma ba'da thulu'i asy-syamsi fala yajuzu bi halin min al-ahwal. La li janabatin wa la najasatin wa la ghairi dhalik. Adapun mengakhirkan salat malam, salatul lail ila an-nahar sampai siang, atau salat di siang hari sampai di malam, atau fajar sampai setelah thulu'i asy-syams, terbitnya matahari diakhirkan, maka la yajuz. Ini enggak boleh dalam keadaan apapun, baik karena janabah maupun karena najis atau yang lainnya. Bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halih. Dia berusaha untuk sholat di waktunya dengan keadaannya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ba'dul juhal yaqulu habidhallahu ta'ala, mengatakan sebagian orang-orang jahil, qad yakunu fi halati ilajin fil mustashfa ala saririn la yastati'u nuzul minhu. Sebagian orang jahil ya, dalam keadaan untuk dia di ilaj, diperiksa atau operasi di mustashfa, di rumah sakit, di atas pembaringan dia tidak bisa turun. Aw la yastati'u taghyiru thiyabihi allati 'alayha najasatun, atau dia enggak bisa mengganti bajunya yang kena najis. Aw laisa 'indahu turab yatayammam bihi, atau dia enggak punya debu untuk bertayamum dengannya. Aw la yajidu min man yunawilhu iyyahu, atau dia enggak ada orang, enggak punya orang yang menunggu untuk mengambilkannya. Fayu'akhiru shalah an waqtiha. Wah, alasannya karena enggak ini, karena enggak itu, terus dia akhirkan salatnya. Wa yaqulu usalliha fima ba'd idza zal udhru. Nantilah, salatnya nanti aja kalau sudah selesai udhurnya, sudah sehat, nanti tak salat. Nanti tak salat. Apakah seperti ini boleh? Wa hadza khata'un 'adzim. Ini kesalahan yang fatal. Ini kesalahan yang fatal. Wa tadyi'un lis-shalah, menyia-nyiakan salat. Dan termasuk bagian dari ancaman Allah Ta'ala. Auqa'ahu fihil jahlu wa adamu su'al. Apa yang membuat dia melakukan seperti ini? Itu dikarenakan kebodohan dia dan dia tidak mau bertanya. Fal wajib ala mithli hadza, maka yang wajib dalam keadaan seperti ini, keadaan seperti tadi, an yusalliya ala hasabi halihi fil waqt, untuk dia mengerjakan salat pada waktunya dengan keadaan dia seperti itu. Wa tudzi'uhu salatuhu fi hadhihi al-halah, dan boleh baginya untuk salat dalam keadaan seperti itu karena itu darurat. Ya, karena itu darurat. Karena dalam keadaan darurat sudah masuk waktunya dan salatnya itu wajib. Maka jangan sampai digugurkan yang wajib karena darurat yang memang itu bisa dihilangkan. Ya. Fal wajib wadzi'u salatu fi hadhihi al-halah walau shalla biduni tayammum aw bi thiyabi najisatin. Sekalipun dia salat tanpa tayammum atau dengan baju yang najis, dengan keadaan syarat ya, enggak ada siapapun, enggak ada keluarga yang menjenguk, enggak ada debu lagi, enggak ada yang bisa menggantikannya, sudah dalam keadaan seperti itu. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Mastata'tum, kemampuan kalian yang mampunya seperti ini, ya salatlah, kerjakan salat dengan keadaan seperti itu. Hatta walau shalla ila ghairil qiblah, idza kana satu istiqbal qiblah, sekalipun dia salat menghadap kepada selain kiblat, dengan syarat kalau dia tidak bisa menghadapkan dirinya ke kiblat. Contoh, ada seorang kan ya, dia ini apa pingsan puluhan apa bahkan tahunan, yang bisa berkedip-kedip matanya saja dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Maka dia fattaqullaha mastata'tum, kerjakan sholat sesuai kemampuan, bahkan dengan isyarat seperti itu. Fasholatuhu shahihah, maka sholatnya tetap sah. Wa man taraka sholata, perhatikan, ini poin penting. Siapa yang meninggalkan sholat tahawudan au kaslan, meninggalkan sholat karena alasan malas atau karena alasan kaslan atau menyepelekan atau malas, min ghairi juhdin li wujubiha, tanpa dia mengingkari kewajibannya, kafara ala sahihi min qaulil ulama, maka dia telah kafir di antara qaul-qaul para ulama yang benar, maksudnya itu yang lebih sahih, yang lebih rajih. Bal huwa shawab alladhi tadullu alaihi al-adillah ka hadithi, dan ini yang benar sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam marwah Muslim, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus shalah. Tarkus shalah, antara seorang rajul ya, perbedaan seorang itu antara dia muslim dengan musyrik, mengkafir adalah dia meninggalkan sholat. Adapun yang masih bolong-bolong, masih mengerjakan sholat tapi kadang-kadang yang sholat, kemudian suatu waktu gak sholat tapi sudah sholat, tapi dia perhatian dan masih menganggap itu wajib, bukan karena tahawunan, kadang-kadang karena kejahilan dia, maka masih diberikan udzur. Tapi kalau memang dia gak sholat sama sekali, gak sholat sama sekali, terus kemudian karena menyepelekan, nah ini sebagaimana ucapannya Syekh Hafidzahullah Ta'ala mengadalah kafir, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghairihi minal adillah, dan selain daripada dalil-dalil yang lain. Wa yanbagi isya'ah antarikiha bitarkiha liyaf tadiha hatta yusalli wa yanbagi salam alaih. Beliau rahim Hafidzahullah Ta'ala, dan seyukianya al-isya'atu antarikiha, menyebarkan orang-orang yang enggak sholat, yang meninggalkan sholat, dengan meninggalkan supaya apa? Supaya liyaftadhiha hatta yusalli, supaya dia itu malu, mufran enggak sholat nih, sampai dia mengerjakan sholat. Wala yanbagi salam alaih, tidak layak mengucapkan salam atasnya. Wala ijabatu da'watihi, tidak wajib apa menerima undangannya. Hatta yatuba wa yuqimas shalah, sampai dia tobat dan mengerjakan salat. Li'anna sholata amududdin, karena sholat itu amududdin, tiangnya agama. Wahyal fariqah bainal muslim wal kafir, ini yang membedakan antara seorang muslim dan kafir. Gimana seorang mengaku dirinya muslim tapi enggak sholat? Syiarnya muslim itu ya ya sholat. Famahma amilal abdu minal a'mal, maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari amal perbuatan, fa innahu la yanfa'uhu ma dama mudayyi'an lis-shalah, maka baginya itu tidak bermanfaat baginya salat. Dan jelas firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang membawa orang itu meninggalkan salat? Hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Kalau antum pingin rajin sholat, kemudian dengan tepat waktu, entengan dalam mengerjakan sholat, perangi hawa nafsu antum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah ya wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghaliya illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha. Nah, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan menggantikan setelah mereka generasi adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Tentunya manusia-manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, perhatikan salat mereka, bagaimana salat mereka, bagaimana salat mereka. Maka seandainya kalau ada orang yang pingin gerak, yang pingin dia tergerakkan untuk sholat, perangi syahwatnya, perangi hawa nafsunya, karena sangat berkaitan banget dengan syahwat seseorang. Maka ini penyebabnya. Dan seseorang apabila ingin memperbaiki kehidupannya, maka yang paling pertama untuk dia perbaiki adalah sholatnya. Kalau ingin memperbaiki dirinya, perbaiki urusan sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi hidayah dan inayahnya agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.